Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihin nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala manittaba'a bisunnatihi ila yaumiddin. Para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan yang kita cintai ini, kita bertemu kembali dalam acara Penyejuk Iman melalui siaran Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan membawakan surat Al-Maidah ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suhta labisa ma kanu yasna'un. Artinya, seandainya orang-orang Rabbaniyun, artinya orang-orang Kristen, Nasrani, wal ahbar dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini adalah mengingatkan kita kembali bahwasanya Allah sangat melarang keras untuk kita berbohong saja tidak boleh, apalagi melakukan maksiat demi maksiat ataupun dosa demi dosa, dan apalagi kita memakan makanan yang haram. Wa aklihimus suhta. Orang-orang seperti inilah yang diberitakan oleh Allah yang paling buruk pekerjaan yang mereka pekerjakan. Jadi sesungguhnya kalau ditanyalah kira-kira siapa yang paling buruk di dunia ini, adalah orang yang selalu membuat dosa, maksiat, dan selalu memakan makanan haram. Iya. Nah, itu dia. Dan perlu kita ketahui sini, bahasanya Rabbaniyun di sini adalah ulama-ulama An-Nasara ataupun Nasrani. Bukan artinya dalam konteks ayat kunu ibadi Rabbaniyun gitu kan. Kunu ibadi rakku, kunu Rabbaniyin, jadilah hamba-hambaku yang Rabbani. Tapi dalam ayat ini adalah konteksnya yaitu tentang orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Artinya Rabbaniyun di sini adalah ulama-ulama orang Nasrani. Sedangkan Al-Ahbar itu adalah orang-orang Yahudi. Dibahasakan di sini orang-orang alim, orang-orang Yahudi itu adalah pendeta. Yang mereka selalu mengucapkan dusta dan selalu mereka memakan makanan yang haram. Jadi kalau seandainya tidak dilarang dalam Islam ini, maka ini akan menjamur seluruhnya. Dan kita adalah orang-orang yang paling buruk dalam melakukan sesuatu hal. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, walaupun firman Allah ini dalam bentuk khabar, pemberitahuan, tapi ini adalah peringatan yang sangat keras. Iya, artinya melarang kita. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Jadi walaupun ini terhadap pendeta dalam agama Yahudi dan Nasrani, tapi sebenarnya dai pun memiliki tugas yang sama. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim, ya Allah mudah-mudahan aku tidak mendapatkan murka, supaya murka itu tidak dapat, kalau tahu ada yang salah harus diperbaiki. Orang yang beriman itu adalah orang yang menasihati, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Ketika ada kesalahan dan tidak dinasihati, maka kita juga termasuk bagian dari kesalahan itu. Nah, maka di sini walaupun ayat ini berlaku kepada Rabbani dan Ahbar, tapi juga sebenarnya berlaku juga bagi para dai dan siapa saja dari umat manusia. Nah, itu dia. Memang di sini yang ditekankan kembali, kenapa Allah mengulang tentang wa aklimus suhta. Iya. Karena memang masalah makanan-makanan yang haram ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita, pada kejiwaan kita. Iya. Makanya Allah sangat melarang hal tersebut. Iya. Jadi untuk dapat kita sampai ke sana, menahan yang sudah menjadikan larangan Allah ini tidak kita kerjakan, maka kita laksanakan pertama kali itu janganlah kita mengucap perkataan, mengatakan perkataan-perkataan yang bohong, sehingga ini tidak terjadi. Ini walaupun dekat begini san ankaulihimul isma, diartikan di sini adalah perkataan bohong, wa aklimus suhta, ini Kedua hal ini tidak terpisahkan. Kalau orang sudah makanannya haram, selalu dia mengatakan perbuatan katanya itu dusta. Iya. Karena untuk melegalkan suatu pekerjaannya, mesti dia akan melakukan siasat tanpa mengindahkan syariat Allah dan Rasulnya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik bahwa survei KPK mengatakan orang yang sudah terbiasa korupsi itu sudah mati rasa. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan itu bukanlah suatu hal kesalahan. Nah, ini kan merupakan bukti wa aklihumus suhd tadi itu, memakan makanan yang haram, karena ketika ditanya kepada dia apakah anda korupsi, dia akan berbohong seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Ini bukan korupsi. Ada 1000 alasan untuk mengatakan bahwa harta yang diambilnya itu bukanlah suatu kesalahan. Nah, ini suatu pesan yang menarik bahwa rupanya bagaimana kita sebutkan tadi, ini tidak saja berlaku bagi ulama. Yeah. Berlaku tetapi bagi semuanya saja. Yeah. Siapa saja yang berkaitan dengan hal ini. Gitu. Iya, suatu hal yang menarik ketika saya berada di Sudan itu, disebutkan bahwa mahasiswa Islam yang ada di Sudan ini tidak Pancasilais. Iya. Kita berkata, Bapak sebagai aparat pemerintah yang ditetapkan Allah di Sudan ini, seharusnya memahami apa makna Pancasilais. Korupsi yang Bapak lakukan di kedutaan ini adalah wujud dari tidak Pancasilais yang sebenarnya, saya mengatakan, daripada Bapak mengatakan bahwa Islam ini bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini adalah perkataan apa? Ankaulihimul isma wa aklimus sud. Ketika dia sudah memakan yang haram, dia akan menuduh orang lain berbuat salah dan dia berbuat betul untuk menutupi kesalahan dia tadi. Sebetulnya orang yang menuduh bahwasanya ini tidak Islami sebetulnya dia itu sebetulnya belum belajar tentang Islam. Iya. Dan tidak mengerti Islam gitu. Hanya mengerti apanya kulitnya saja, isinya tidak. Makanya pantas dia mengatakan seperti itu lah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berani dia mengatakan begitu, tapi dia belum pernah belajar tentang Islam. Jangan-jangan mengaji saja tak bisa. Iya. Ah, itu yang parahnya itu kan? Iya, benar. Menilai orang lebih daripada itu ketika dia dihadapkan oleh membaca Al-Quran, banyak yang tak bisa. Tak bisa. Suatu hal yang menarik kata Syekh Muhammad Tawali Sa'rawi, labi samakan ya sunaun. Ayat 63 ini disebutkan ya suna. Ayat 62 disebutkan labi samakanu ya malun. Ada amal, ada sunah. Nah, Syekh Muhammad Tawali Sa'rawi membedakan amal dengan sunah. Amal itu kata Syekh Muhammad Tawali Sa'rawi terdiri dari kaulan wa fi'lan. Kaul itu perkataan lidah dan fi'al itu pekerjaan anggota tubuh selain lidah. Jadi ada kaul dan fi'lan itu disebut dengan amal. Amal yang sudah menjadi profesi disebut dengan sunah. Profesi. Jadi misalnya Ustaz Fajrul bisa apa? Memperbaiki keran yang bocor. Tapi Ustaz Fajrul bukanlah profesinya sebagai pemberbaiki keran yang bocor. Nah, kalau misalnya memang ada tukang keran yang bocor bisa memperbaiki itu, memang itu saja tugasnya sehari-harian, itu disebutkan dengan sunah. Nah, di sini Allah mengatakan ayat 63 ini labi samakanu ya sunaun. Suatu hal yang menyedihkan bahwa pendeta dari Yahudi dan Nasrani tadi ini profesinya itu sudah senang untuk berkata dusta dan memakan harta yang haram. Jadi sudah sampai taraf profesi. Sementara pada ayat 62 labi sama kanu ya'malun, penduduk bumi ini berbuat tapi belum sampai taraf profesi. Suatu hal yang menyedihkan dalam pesan ayat 63 ini, bagaimana kalau sudah da'inya suka memakan harta yang haram. Artinya kepalanya sudah rusak. Tak bisa lagi membedakan. Bagaimana dia bisa mencerahkan bagi tubuh-tubuh lainnya? Nah, inilah disebutkan Allah labi sama kanu yasnaun. Karena apa? Ketika sudah profesinya itu memakan yang haram dan sudah suka berdusta, ini adalah merupakan bencana yang tiada bencana di baliknya. Artinya begitu dahsyatnya. Memang kalau dari segi bahasa juga Ustaz, yaf'alun dengan yasnaun itu yang lebih susah kita mengucapkannya adalah yasnaun. Karena tempat makhar, tempat keluar kita mengucapkannya adalah dari dalam daripada yaf'alun. Jadi dari segi bahasa saja sudah mempunyai arti rahasia yang terkandung dari firman Allah tersebut. Artinya ketika Allah mengucapkan labi sama kanu ya'malun dengan makanu yasnaun. Yasnaun ini lebih menekuni daripada apa yang dipermankan oleh Allah ya'malun. Ya'malun. Nah, jadi kalau menurut Mutawal Imam Syah, Imam Mutawal Sa'arawi mengatakan yasnaun ini adalah orang-orang yang betul sudah sebagai profesinya, tidak macam-macam lagi. Makanya disinilah yang diingatkan oleh Allah, artinya orang-orang yang sudah apa menjadikan agama itu sebagai memperolok-olok untuk menyebutkan dusta dan selalu memakan haram, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan itulah orang-orang yang paling buruk, karena sudah dijadikan pekerjaan yang keduanya ini menjadi profesi sama mereka. Tapi timbul pertanyaan Ustaz Fajrul, apakah benar bahwa memang Rabbani dan Ahbar tadi itu memang gemar memakan harta yang haram? Iya. Kita lihat dalam fenomenanya. Iya. Apa benar itu Ustaz Fajrul? Ya, kalau kita melihat dari konteks ayat ini, kalau melihat konteks dari ayat ini, munculnya apa? Perilaku para pendeta yang menganggap dirinya sebagai utusan Allah, mereka menjadikan hakim namun menyalahgunakan wewenangnya. Artinya begini, aku kan sudah hebat di masyarakat, apapun aku ucapkan nanti masyarakat akan mengikuti. Seakan-akan begitulah penguasa istilahnya ini. Artinya kalau orang yang sudah seperti itu diikuti masyarakat, apapun yang dibilangnya dipercaya, itu inilah yang akan menjadi rancu dan menjadi rusaknya tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Jadi sebenarnya di dalam agama Kristen dan Yahudi itu ada istilah kolekti dan persepuluh. Sebenarnya ini untuk kemakmuran rakyat. Tapi suatu hal yang menarik itu diselewengkan. Jadi itu untuk memperkaya diri para pendeta dan pada rabi atau para ahbar tadi. Sehingga kita menemukan kata Mang Ucup di dalam bukunya Hamba Allah atau Hamba Duit, Gereja Allah atau Gereja Duit, itu ditemukan adalah para pendeta yang begitu kaya dan melebihi kekayaan para penguasa dunia. Itu karena apa? Karena mereka memang sudah bisa menggunakan hak harta haram tadi ini untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan jemaah yang ada. Jadi itu memang betul sekali kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam yang kita kaji ini. Mereka menerima suap dan bersikap diskriminatif, akhirnya hilanglah kepercayaan masyarakat. Sehingga maka kalau kita melihat sejarah, sebenarnya hukum yang ada di dunia ini berasal dari agama. Karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap agama, maka timbullah hukum konvensional. Makanya stressing dari ayat ini atau penekanan dari ayat ini adalah untuk mewujudkan kepentingan sosial. Begitu. Kalau kita mau mewujudkan kepentingan sosial, masyarakat kita ini aman dan tenteram dan damai, laksanakanlah ini dulu. Artinya apa? Jangan engkau kerjakan perbuatan yang bohong, yang mana dapat mengkelabui seseorang seseorang itu dari kekuasaanmu, dari jabatanmu ataupun dari yang lain. Sehingga wakil musuhta ini pun akan terhindar. Jadi kedua inilah yang akan menjadikan merusak orang itu, sehingga mementingkan kepribadiannya daripada kepentingan orang lain. Jadi benar sekali apa yang kita kaji pada hari ini, ayat 63 dari surah Al-Maidah merupakan pesan bagi kita, kalaupun ingin menjadi pemimpin atau menjadi apa saja, pertama kali pesan, jangan memakan harta yang haram. Karena suatu hal yang menyedihkan Ustaz Fajrul, untuk membeli sampan itu rupanya begitu mahal Ustaz Fajrul. Sehingga yang terpetik ketika sampan partai itu sudah didapat, tentu saja bagaimana mengembalikan sampan itu supaya menjadi pundi kantong yang sudah terkuras tadi. Ini kan merupakan suatu hal yang memakan harta yang haram, suatu hal yang tidak bisa dicegah nampaknya. Bagaimana menurut Ustaz Fajrul kalau kita kaji kekinian ini Ustaz Fajrul? Kalau kita kaji kekinian ini, Allah mengingatkan kita, begitu, mengingatkan kita jangan kita termasuk golongan ayat ini. Artinya tak mampu. Kalau kita tidak mampu, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Artinya kalau kekinian ini kan sebetulnya kekinian juga nih, Ustaz. Artinya kekinian ini ya, apa yang terjadi dahulu terjadi sekarang itu, walaupun bentuknya kemasannya berbeda-beda kan gitu. Hakikatnya itu juga. Kemasannya apa, bungkusan boleh lain tapi isinya tetap gitu kan. Inilah yang diingatkan Allah supaya kita itu tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Iya, apalagi karena, menjadi profesi ya. Apalagi menjadi profesi untuk berdusta dan memakan makanan haram. Kalau sudah terlanjur, Ustaz Fajrul. Kalau sudah terlanjur, kalau dia ingin bertobat tidak jadi masalah. Tobat sajalah. Tobat saja, tapi harus mengembalikan haknya kepada orang lain kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain yang sudah dizalimi. Begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai memperolok-olok atau sebagai mainan. Maka dengan ayat surat Al-Maidah ayat 63 ini untuk mengingatkan kita kembali, contoh demi contoh sudah Allah berikan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang memperolokkan agama. Mohon maaf kami dari Tan Syafil Al-Azhar, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Arifin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.